أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد pendengar RRI yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara-saudari dimuliakan Allah, dengan memanjat dan memohon kepada keridhaan Allah dan petunjuknya, izinkanlah kami untuk mempresentasikan beberapa cuplikan hikmah dari samudera Al-Quranul Karim yang telah diungkapkan Allah dalam kitab sucinya dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya. Pada saat ini kajian kita adalah surah Al-A'raf ayat 102. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Jadi ini adalah kekecewaan Allah kepada manusia. Nah, setelah diberi nikmat, diberi kebaikan, lantas diutus Rasul sehingga bisa mengajak mereka kepada keimanan, lantas mereka sendiri memilih kekufuran. Nah, Allah mengatakan mereka yang mendustai Rasul, menolak manhaj yang diturunkan Allah, ya, sebenarnya memiliki janji-janji yang harus ditepati. Jadi satu pun janji tidak mereka tepati. Ya. Ahdin ini di dalam Al-Quran sudah ada. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 akan datang. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika dalam arwah Allah mengambil janji manusia. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Janji itu adalah agar kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, maka setiap individu dari keturunan Nabi Adam berjanji di hadapan Allah. Dan itu di hari kiamat kelak diungkap kembali. Ya. Jadi kita sebagai umat manusia, ya, setelah diberi janji oleh Allah, tapi dalam Al-Quran ini disebutkan kebanyakan tidak memenuhi janjinya. Disuruh beriman tidak mau, disuruh tunduk kepada Al-Quran tidak mau. Lantas Allah memberikan hukuman-hukuman, itu pun tidak juga mau belajar. Ya, kalau kita lihat hukuman untuk manusia Indonesia saja lah dulu, bukan untuk orang lain, itu sudah sangat banyak. Mulai dari korban yang sikit sampai banyak. Yang satu lagi, na'udzubillah, ini yang sedang berlangsung, tawuran di mana-mana. Iya. Itu sebenarnya azab itu. Iya. Cuman kita saja mengatakan, ah itu kan human error katanya. Kesalahan manusia. Iya. Sebenarnya azab. Kenapa? Ketika hati mahasiswa tidak menghormati mahasiswa yang lain. Hati seorang pelajar tidak sayang kepada pelajar yang lain. Iya. Nah, itulah. Nah, hati yang kasar itu adalah azab. Iya. Diakibatkan kerusakan mental manusia. Iya. Pelajar-pelajar sekarang tidak lagi menghormati gurunya. Pelajar-pelajar sekarang tidak lagi mau tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh institusinya. Nah, ingin mereka adalah keinginan hologan itu. Hologan-hologan itu kaum-kaum hologan yang sesuka hatinya saja melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Nah, sebaliknya kata Allah. Nah, ini kenyataan. Wajadna aksarohum lafasiqin. Kebanyakan, bahkan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak menghormati janji-janji tadi. Bukan saja itu, ketika Allah berikan tampuk kekuasaan, amanah, khilafah, mereka bahkan menyalahinya. Bahkan mereka tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk demi kebaikan manusia yang lain. Nah, inilah mungkin pembuka dari saya. Silakan Ustaz Zainal mungkin. Iya. Terima kasih Ustaz Hanafi. Di sini menarik kata-kata ahdun. Saya pernah ketemu dengan kawan di Mesir pada waktu itu, dia berkata, "Kalaulah dengan Tuhan saja dia sudah tidak menepati janji, bagaimana pula dia bisa menepati janji dengan manusia? Nah, jadi ini merupakan cemeti bagi kita bahwa kata Ustaz Hanafi tadi ada janji iman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya merenungi pernyataan kawan ini bahwa ada orang memang dengan Tuhan tidak pernah menepati janji karena dia kafir, tetapi dia menepati janji dengan manusia. Ini satu hal. Ada juga orang yang begitu tepat janji dia dengan Allah, dalam arti mungkin seremonial simbolisnya dia sholat, puasa, haji, tetapi dengan manusia dia tidak pernah menepati janji. Nah, ini bagaimana kita melihat menepati janji dengan Allah dan dengan manusia ini? Ya, kalau saya melihat Ustaz di sisi yang sebenarnya janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan sangat abstrak sifatnya. Iya. Sehingga seakan-akan mungkin ketika kita melihat dari ritual yang dia lakukan, seakan-akan dia menepati janji. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal kamuflase menutupi dirinya daripada yang lain, begitu. Jadi tetap saja sebenarnya dia tidak menepati janji. Adapun orang-orang kafir yang kemudian menepati janjinya dengan manusia, itu juga adalah bagaimana mereka mengupayakan dirinya itu untuk dapat pengakuan itu tadi. Saya melihat ayat ini begini, bahwa manusia itu seringkali ketika dia ditimpa suatu azab, dia berjanji, ya Allah aku akan berubah, begitu. Ketika dia sakit, ketika azab itu turun, ya bumi ini udah mau runtuh di hadapannya, ya Allah aku janji, ya Allah. Seperti bagaimana Fir'aun ketika dia akan ditenggelamkan, kemudian baru dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji itu kemudian ketika dia selamat, nah janji itulah yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rakibu fi safinati da'allahu mukhlishina lahuddin. Begitu kan? Falam manajjauh milal barri idahum yusyrikun. Jadi ketika mereka balik lagi ke darat, balik lagi. Nah, penyakit ini yang kita lihat pada pejabat kita banyak ini sekarang. Ketika dia kampanye, dia ubar janji. Ya kan? Karena apa? Karena dia sedang berada di atas kapal itu tadi. Belum sampai ke tujuan. Nah, begitu sampai dia ke tujuan, dia lupa. Nah, jadi janji-janji yang seperti inilah yang ditakutkan. Apalagi kalau janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur, la yanamu wa la yashu, tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tentu janji itu lebih lagi akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usahkan kita berjanji kepada Allah. Janji kita saja kepada anak kita saja, dia tuntutnya. Betul. Kalau kita janji kita akan memberikan mainan, pasti anak itu nanti akan nuntut kepada kita ingat. Apalagi ini adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, pasti akan lebih ingat lagi daripada itu. Mungkin jadi itu, alhamdulillah kita melihat di sini ada satu titik terang supaya umat ini bangkit dari keterpurukannya. Bangsa ini bangkit dari keterpurukannya. Tepatilah janji. Iya, betul. Artinya janji dengan Allah, janji dengan diri sendiri, janji dengan keluarga, janji dengan masyarakat, janji dengan kolega dan lain sebagainya. Nah, dan ini saya melihat khususnya pada era perdagangan bebas seperti ini harus segera betul-betul diperhatikan. Karena hanya orang yang bermutulah yang dapat bangkit dan bersaing. Betul. Kalau mental masyarakat tidak bermutu, maafnya saja kita akan menjadi orang-orang yang menonton di negeri sendiri dan menjadi kuli di bangsa sendiri. Iya, betul. Tukang sapu kita, padahal yang seharusnya menjadi direkturnya kita. Iya. Karena tidak bermutunya tadi, akibat apa? Terbiasa dengan tidak memenuhi janji. Iya. Jadi pendengar yang berbahagia, kita dalam ayat ini betul-betul sedang dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wajadna aktsarahum wajadna aktsarahum la fasiqin. Bahkan kami melihat kebanyakan mereka fasik, tidak memenuhi janji, keluar dari jalur yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa dahsyatnya bencana demi bencana ini sebenarnya adalah merupakan beban mental dan moral bagi kita untuk mengatasi. Ya, jadi saya melihat begini, Ustaz. Selalu orang mengatakan bahwa kritik sosial itu adalah suatu hasil pemikiran yang mendalam. Sebenarnya Al-Quran sudah melakukan itu. Wah, luar biasa. Iya. Ini kan kritik sosial yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan langsung menjurus kepada pokok permasalahan itu sendiri. Akar bahwa, timbulnya itu ya. Iya, bahwa manusia itu sebenarnya sudah keluar dari jalur yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, mainstream iya. daripada ajaran itu sendiri. Betul, betul. Maka daripada itulah kesadaran yang dibangun itu bukan hanya sampai pada tahap kesadaran itu saja. Betul. Pada hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas juga dalam forum ini bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi ada iman dan ada ketakwaan. Ada iman yang lebih sifatnya abstrak di dalam hati dan ada ketakwaan yang itu adalah kerja nyata. Betul. Maka daripada itu seorang muslim itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi bagaimana kita merealisasikan agar kritik ini tidak terjatuh pada diri kita, dalam tanda kutip yang dikatakan Ustaz Hanafi tadi bahwa ini adalah kekecewaan, bentuk kekecewaan Allah kepada diri kita. Bagaimana agar Allah itu tidak kecewa bagi diri kita? Maka jadilah kita orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul. Begitu. Kita, saya terus terang, di satu sisi memang kita mengagumi kemenangan Obama begitu di Amerika, tetapi sebenarnya itu bukanlah suatu kemenangan yang patut dikagumi oleh umat Islam dan melupakan yang lain. Betul, begitu. Betul. Ada sejumlah kehebatan daripada umat Islam itu dan pelopor-pelopor Islam yang lain yang itu jauh lebih hebat daripada kemenangan Obama itu sendiri. Jadi jangan kita kemudian melupakan Al-Quran, melupakan kitab suci kita sebagai pedoman, dan hanya karena satu dua kejadian di luar yang kita, itu pun besarnya dia karena apa? Karena media. Betul. Begitu. Makanya yang pertama sekali diucapkan terima kasih oleh Obama itu adalah kepada media, begitu, selain kepada masyarakat Amerika itu sendiri. Jadi dalam hal ini tentunya kita tidak melupakan Al-Quran sebagaimana pembahasan kita yang lalu, bahwa Al-Quran itu adalah ajaran, pedoman induk dalam agama Islam itu sendiri. Mungkin ini tambahan. Ini kita melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memformat hidup kita supaya dapat memenuhi segala perjanjian, segala kebaikan demi kebaikan yang diminta oleh Allah kepada kita. Kalau dalam beberapa hadis, kamu kumpulkan manusia sedunia untuk menyembah kepadaku, dia tidak akan menambah kekuasaanku dan kemuliaanku. Iya. Nah, kamu kasihkan kepadaku apa yang kamu miliki sedunia, juga tidak menambah apapun dari perbendaharaanku. Nah, maka yang diinginkan Allah dari kita janji. Sangat berharga sekali. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang yang dimuliakan Allah dalam Al-Quran, dipuji keagungannya? Ya, karena Al-Amin. Yeah. Dia menepati janji, dia amanah, dia dapat apa namanya predikat yang baik dari sampai lawan politiknya sendiri, para kufar masih mengatakan dia adalah orang yang sangat-sangat santun dan orang yang sangat-sangat bermartabat hidupnya. Jadi di sini saya melihat bagi generasi muda khususnya, mari kita berjanji pada diri, terutama pada saat-saat di mana Indonesia memerlukan sebuah change, perubahan dari tangan-tangan anak muda yang kreatif, yang berkarakter, sehingga ini adalah merupakan suatu bentuk dari kesegaran dalam bernegara, kesegaran dalam berbuat kebaikan. Karena kalau tidak dipersiapkan, pemimpin itu akan muncul, tetapi dia muncul tidak dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Tapi bila dipersiapkan, insya Allah pemimpin itu akan muncul dalam kondisi yang prima dan lebih baik pada masa-masa yang lalu. Demikian pendengar yang berbahagia, kami sangat berterima kasih atas kebersamaan kita, dan kami senantiasa berharap semoga kita semua berada dalam lindungan Ilahi Rabbi dan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan dalam hidup. Kami tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismail, Ustaz Zainal, Ustaz Ardiansyah, kemudian mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.